menggunakannya pada jalan yang dicintai oleh Allah Jalla Subhanah, maka tidak ada jalur kesyukuran yang paling besar kecuali di saat hamba itu beribadah semata-mata kepada Allah Jalla Subhanah. Allah Jalla wa'ala telah melepaskan dirinya dari sifat berbuat zalim kepada siapapun, sehingga tidak ada seorang pun dari hambanya ini melalui pembagian itu merasa dizalimi oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah Allah Maha Adil. Yang ada adalah Allah Jalla wa'ala Maha Bijaksana. Yang ada adalah Allah Jalla wa'ala yang Maha Penyayang, Pengasih, dan segala-galanya dari sifat-sifat kemuliaan Allah Jalla Subhanahu. Namun ini akan didapatkan dan diperoleh, dirasakan oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Yang akan bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Jalla Subhanahu. Kita berharap pada siang hari ini atau pada pagi hari ini Allah Jalla wa'ala menganugerahkan barokah atas apa yang kita lakukan dalam bentuk menggunakan dan manfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah pada hari ini. Kita gunakan dan memanfaatkan pada jalan yang diridhai oleh Allah Jalla Subhanah. Mungkin di antara ikhwanuna ada yang datang dari tempat yang sangat jauh bersama istri dan anaknya. Ada yang mungkin mengeluarkan biaya yang sangat-sangat besar. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk kemudian menghadiri majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan apa yang kita telah keluarkan tenaga, mungkin hari Ahad waktu kita bersantai-santai, waktu kita bersenang-senang, namun kita gunakan untuk membuka sebuah pintu, mewujudkan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Jalla Subhanah. Kita berharap Allah Jalla wa'ala menilainya menjadi sebuah tabungan di sisinya. Barakallahu fikum. Yaqulu Rabbuna Jalla Subhanah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala hanya menerima hasil pengorbanan, menerima hasil usaha dan pekerjaan dari mereka-mereka yang bertakwa, kata Allah Jalla Subhanah. Wazid ala dhalik, kita berharap barakallahu fikum liqa, perjumpaan dan pertemuan seperti ini, kita mendapatkan apa yang diucapkan oleh ba'dus salafi rahimahumullah wa radhiyallahu anhum ajma'in. Qala liqa'ul ikhwani jala'ul ahzani. Liqa'ul ikhwani jala'ul ahzani. Bertemu, berkumpul, apalagi dalam satu pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanah, dalam satu ibadah, jala'ul ahzan, pertemuan itu akan menghilangkan kesedihan-kesedihan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faya ikhwani wa ya akhwati hafidhakumullah. Maka barakallahu fikum, melalui majlis ini saya mengajak diri saya sendiri dan segenap ma'asyiral ikhwah wal akhwat untuk menyelami dan mendalami satu hal yang amat sangat penting di dalam hidup, yaitu senjata sekaligus pondasi yang kokoh dalam melangkah barakallahu fikum di negeri ujian ini, yang akan berakhir, apakah kita ini akan menjadi orang yang lulus atau malah gagal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Sebelumnya Allah Jalla wa Ala telah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim akan kedudukan makhluk yang satu ini, yaitu manusia. Ternyata mereka adalah makhluk yang paling terhormat di muka bumi ini. Mereka adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, rahimani wa rahimakumullah. Tentang kedudukan yang terhormat dan posisi yang tinggi di dunia ini, Allahu Jalla wa Ala telah menegaskan hal itu di hadapan seluruh para malaikat. Dan ingat kata Allahu Jalla wa Ala, di saat Allahu Jalla wa Ala berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilum fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku, kata Allahu Jalla wa Ala, akan menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah. Allahu Jalla wa Ala di hadapan para malaikat memberitahukan akan posisi manusia di muka bumi ini, ternyata mereka adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Mereka adalah makhluk yang memang telah dipersiapkan oleh Allahu Jalla wa Ala untuk melakukan pengelolaan terhadap dunia ini, rahimani wa rahimakumullah. Dengan sebatas pengetahuan dan ilmunya para malaikat tentang makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala di muka bumi ini, mereka mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau akan menjadikan di dalamnya ini, ai di dalam dunia, makhluk, orang yang akan melakukan pengerusakan di dalamnya dan orang yang akan melakukan pertumpahan darah padanya? Allahu Azza wa Jal lalu kemudian menutup ayat ini dengan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allahu Jalla Subhanahu, lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Salahkah para malaikat di saat mengungkapkan yang diketahui tentang makhluk? Terbukti dan terwujud adanya pertumpahan darah, adanya sikap melakukan pengerusakan padanya, barakallahu fikum. Tetapi Allahu Jalla wa Ala ingin menjelaskan pula bahwa dari sederetan manusia itu ada yang dipersiapkan oleh Allahu Jalla wa Ala untuk melakukan perbaikan terhadap pengerusakan itu, rahimani wa rahimakumullah. Maka diawali dengan pengutusan para nabi dan rasul, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ke tengah umat ini. Diawali, barakallahu fikum, dengan pengutusan para nabi dan rasul ke tengah umat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang akan tampil untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang diperbuat, rahimani wa rahimakumullah. Namun dalam cerita awal penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kita akan belajar, barakallahu fikum, ternyata di sana ada makhluk yang juga dipersiapkan oleh Allahu Jalla wa Ala untuk kemudian sebagai ujian bagi manusia ini yang akan mengusung bendera kebatilan, kejahatan, yang akan menggiring orang-orang menuju murka dan azabnya Allah Jalla Subhanah. Di saat penciptaan Adam itu, barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Mereka dengan kepatuhan, mereka dengan ketundukan, dengan patuh dan istislam melaksanakan permintaan dan perintah Allah Jalla wa'ala. Seluruh malaikat itu sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di saat arahan perintah itu diarahkan kepada satu makhluk yang namanya jin iblis, aba wastakbara, enggan, sombong, tidak mau patuh kepada perintah Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka tergambarlah bagi kita yang mengawali sejarah kehidupan, barakallahu fikum, malaikat, bangsa jin dan manusia sudah dijelaskan, diberitahukan gambaran. Ternyata di antara mereka ini ada yang akan menjadi bendera pengusung kebenaran dan yang akan menjadi pengusung atau pembawa bendera kejahatan dan kebatilan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Jalla wa'ala bertanya kepada yang satu ini, iblis laknatullah alaih, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, apa yang menghalangi engkau, apa yang mencegah engkau untuk kemudian sujud kepada seseorang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Iblis kemudian berbicara di hadapan Allah Jalla Subhanah dengan mengatakan, ana khairum min, saya itu lebih baik daripada dia. Maksudnya siapa dia? Nabi Adam kan? Saya, kata iblis laknatullah alaihi, di hadapan yang menciptakannya Allahu azza wa jal, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan saya ini dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Membantah Allah Jalla Subhanah melalui kias batil, pengkiasan yang sangat-sangat batil, rahimani wa rahimakumullah. Iblis laknatullah alaih, saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Dalam membantah al-haq yang datang dari Allah Jalla wa'ala dengan menggunakan qiyasun batil, pengkiasan yang batil, rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang pertama kali mencetuskan kias batil untuk membantah al-haq adalah iblis laknatullah alaih. Iblis barakallahu fikum laknatullah alaih, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Jalla wa'ala bercerita apa yang dimaukan oleh iblis barakallahu fikum dari namanya makhluk manusia yang diawali oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah bercerita apa yang dimaukan. Tidak ada yang dimaukan kecuali menggeret manusia ini agar mereka menjadi ashabis sa'ir, menjadi pengikut yang akan memasuki neraka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. mulailah iblis merancang berbagai cara dan berbagai syubhat untuk kemudian mengusir Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari negeri kenikmatan, yaitu di dalam surga. Dia kemudian barakallahu fikum meminta kepada Allah jalla wa ala, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikan aku peluang dan kesempatan sampai pada hari kebangkitan. Allahu jalla wa ala membukakan peluang bagi iblis rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu dia mengatakan, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan engkau, saya akan benar-benar melakukan penyesatan kepada mereka seluruhnya. Ajma'in. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sinilah nampak jelas, barakallahu fikum, akan adanya pertarungan antara al-haq dengan al-batil, pertarungan antara ahlul haq dengan ahlul batil, hafidhani wa hafidhakumullah. Adanya hal ini sesungguhnya mengingatkan kita sekarang yang hidup ini, yang juga tidak lepas dari berbagai macam keinginan iblis laknatullah alaih untuk menggeret kita, menjatuhkan kita, menyesatkan kita. Kita harus belajar dari pertarungan yang besar ini untuk kemudian kita selamat bersama al-haq dan juga berjalan bersama ahlul haqqi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dari sini kita akan mengetahui terjadinya pertarungan antara al-haq dan batil, antara ahlul haq dan ahlul batil, terus terjadi mulai dari awal penciptaan iblis laknatullah alaih dan penciptaan Nabi Adam. Ternyata akan berakhir pertarungan itu sampai kemudian Allah jalla wa ala menggantikan kehidupan ini dengan kehidupan yang keberikutnya, hari kiamat. Barakallahu fikum. Itulah akhir. Berarti sekarang kita dituntut untuk kemudian menjadi orang yang menang, bergabung bersama al-haq dan ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullah. Allahu jalla wa ala yaqul, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabb engkau, maka jangan sekali-kali engkau ragu, kata Allahu jalla subhanah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allahu jalla subhanah, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Berarti barakallahu fikum, berjalannya kita bersama al-haq dan bergabung bersama ahlul haq, menang dari kebatilan dan ahlul batil, ternyata itu amat sangat terkait dengan hidayah dari Allah jalla subhanah. Amat sangat terkait dengan hidayah dari Allah jalla subhanah. Dan hidayah yang diberikan oleh Allah jalla wa ala kepada seorang di saat memang orang itu menginginkan hidayah, di saat seseorang itu ingin bertemu dengan kebenaran dan berjalan dengan ahlul haq. Rahimani wa rahimakumullah. Karena dia akan mengetahui bahwa barakallahu fikum, yang akan menang dalam pertarungan antara al-haq dan batil, ahlul haq dan ahlul batil, yaitu al-haq dan ahlul haqqi hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum, banyak hal yang dibutuhkan. Kalaulah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu untuk berada di dalam al-haq dan berjalan bersama ahlul haq, ada banyak hal yang sesungguhnya yang menjadi penggalian kita pada siang hari ini yang kita butuhkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama, al-aunu minallahi azza wa jal, bantuan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rahimani wa rahimakumullah yang kita butuhkan barakallahu fikum. Adanya bantuan dan pertolongan dari Allah jalla wa ala untuk kemudian kita istiqamah di atas al-haq, berjalan bersama ahlul haq, dan keluar menjadi orang yang menang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Membutuhkan al-aunu minallahi azza wa jal, membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita menyadari barakallahu fikum, bantuan dan pertolongan dari Allah jalla wa ala akan diberikan olehnya kepada orang-orang yang mendekat kepada dirinya barakallahu fikum. Bantuan dan pertolongan dari Allah jalla subhanahu akan diberikan barakallahu fikum kepada orang yang berusaha melakukan pendekatan diri kepada Allah jalla wa ala, membuka pintu ibadah, membuka pintu-pintu ketaatan, dia masuk melaluinya, dia jaga dirinya, dia lindungi dirinya untuk tidak kemudian dia berbuat sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah jalla subhanahu, karena dia sadar bahwa tiada ada satu ketaatan yang akan dibuka melainkan padanya lawan dan musuh siap untuk kemudian mengganggu dan menggodanya rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ada dua musuh yang bila dua lawan dan musuh ini bersatu menjadi satu kekuatan, maka sungguh amat sangat berat untuk kita bisa mengalahkan dan menumbangkannya. Lawan dan musuh pertama barakallahu fikum ada pada diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang disebut dengan al-hawa, hawa nafsu. Ini lawan pertama kali barakallahu fikum. Dan kita mengaku dan sadar, jujur, betapa seringnya kita kalah dan tumbang di saat menghadapi lawan yang ada pada diri kita rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya kita tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah jalla subhanah, kita tidak mungkin akan sanggup barakallahu fikum untuk bertarung rahimani wa rahimakumullahu jami'an melawannya. Maka inilah yang kita maksudkan, bahwa di saat kita mengerti akan adanya terus pertarungan antara al-haq dan batil, antara ahlul haq dan ahlul batil rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disanalah letak nilai besar bantuan dan pertolongan Allah jalla subhanah. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah jalla subhanah. Dia yang akan memenangkannya, dia yang akan membantunya, dia yang akan menolongnya barakallahu fikum. Berarti kita harus berusaha untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah jalla subhanah, dan bantuan serta pertolongan dari Allah itu tidak mungkin kita akan capai dengan melanggar aturan-aturan Allah jalla subhanah. dengan melanggar syariat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala dengan kita bermaksiat kepadanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Lawan yang satu ini tangguh pada diri kita sendiri. Kita merasakan seringkali kita gagal kalah. Seringkali kita tumbang. Barakallahu fikum. Bagaimana jikalau kejahatan yang ada pada diri kita ini bersatu dengan kejahatan dari luar, yaitu iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Akan terhimpun kekuatan jahat yang besar. Kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu, maka sungguh amat sangat sulit kita bisa mengalahkannya. Barakallahu fikum. Kita masih mengingat ucapan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dalam setiap khutbatul hajahnya. Beliau mengingatkan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung kepada Allah Jalla Subhanah dari kejahatan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari kerusakan amal yang kita lakukan, karena ini semuanya akan membahayakan di saat kita bergabung dengan al-haq, berjalan bersama ahlul haq, dan membahayakan lagi di saat bertarung bersama al-batil dan ahlul batil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti kita diajak untuk melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri. Jangan sekali-kali kita melemahkan datangnya bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanah, yang kita tahu setiap saat kita menemukan diri kita ini harus bertarung, harus berjuang, harus menang, harus kalah. Dan tadi kita sebutkan, seringkali kita kalah dengan lawan yang ada pada diri kita ini, yaitu hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau pada diri kita ini tidak akan ada lagi rasa takut kepada Allah Jalla Subhanah, atau melemah rasa takut kita kepada Allah Jalla Subhanah. Wadhaka Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullah alaihi yaqul, al-insanu idza lam yakhafillaha ittaba'a hawahu. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, seseorang apabila tidak takut kepada Allah Jalla Subhanah, maka dia pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Seseorang apabila tidak takut lagi kepada Allah Jalla Subhanah, ittaba'a hawahu, dia pasti akan mengikuti hawa nafsunya. La siyama, lebih kata beliau, bila orang ini ingin mencapai sesuatu belum terhasil, bila tidak bersenjatakan dengan rasa takut kepada Allah Jalla Subhanah, dia akan menempuh segala cara. Rahimani wa rahimakumullah. Falidhalika qala al-imamu Ibnu al-Qayyim rahimahullah, inna muharrikatil qulubi ila Allah thalatha. Sesungguhnya yang akan menjadi mesin penggerak hati ini menuju Allah Jalla Subhanah, thalatha, ada tiga, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, al-mahabbatu, cinta seseorang rahimani wa rahimakumullah. Dan ini a'laha, yang paling tinggi sebagai penggerak hati menuju Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-khawf, Ar-raja'u, harapan. Dan yang ketiga adalah al-khawfu, rasa takut. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Wal-iyadu billah, jikalau bersamaan kita ini tidak memiliki rasa takut kepada Allah, lalu kemudian ingin menjadi orang yang paling terdepan, paling atas, paling pertama, paling awal. Ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrata. Kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, tidak akan bersifat jujur seseorang barakallahu fikum kepada Allah jalla subhanah kalau dia senang dan suka asyuhrah, ketersohoran, kemasyhuran, ingin menjadi orang di atas, ingin menjadi orang yang paling. Ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrah, tidak akan rahimani wa rahimakumullah berbuat jujur kepada Allah jalla subhanah. Orang yang dalam hidupnya sayapnya sudah pincang, rasa takut tidak ada, harapannya tinggi, tetapi tidak lagi memiliki rasa takut, didukung oleh keinginan-keinginan jahat dan buruk tadi dari dirinya sendiri, barakallahu fikum, dia tidak akan berbuat jujur. Rahimani wa rahimakumullah. Falidhalika qala al-imam syatibi rahimahullahu ta'ala, akhirul asyai nuzulan min kulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Terakhir yang akan hilang, turun, menyingkir dari hati-hatinya orang salihin. Orang solehlah, bukan orang jahat. Terakhir yang akan menghilang dari hatinya orang-orang salihin adalah hubbut tasaddur, sultati wat tasaddur. Cinta menjadi orang yang pertama, cinta menjadi orang yang terdepan, ini yang akan terakhir keluar. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya Allah jalla wa ala tidak memberikan bantuan dan pertolongan dalam pertarungan melawan kejahatan diri kita sendiri, kita tidak mungkin akan bisa lepas dari belenggunya, barakallahu fikum. Kita tidak mungkin akan bisa menang. Kita tahu kalau sudah kita dikuasai oleh kejahatan, semua organ-organ tubuh kita ini, lisan kita, perbuatan kita, kecenderungan untuk berbuat jahat dan berbuat jelek, kecenderungan barakallahu fikum untuk berbuat jahat dan berbuat jelek. Rahimani wa rahimakumullah. Falidhalika qala asy-syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, asy-syakhsu tuzakkihi a'maluhu wa aqwaluhu. Seseorang itu barakallahu fikum akan dibersihkan, disucikan dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan. Benar. Rahimani wa rahimakumullah. Organ tubuh ini merupakan takbir. Lisan kita ini merupakan pengungkap terhadap apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Sebagai pengungkap, rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang keluar dari lisan ini sebagai pengungkap apa yang ada di dalam sanubari kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tidak mungkin. Kalau jelek ungkapannya, wah batinnya itu soleh, Tidak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, Nabiyyun alaihi salatu wassalam mengingatkan kita dalam khutbatul hajahnya, seperti yang kita sebutkan, bahwa pada diri kita ini, kami ada kumpulan-kumpulan kejelekan dan kejahatan. Itulah dengan ilmu agama kita disuruh untuk membersihkannya, menyingkirkannya, mencabutnya. Jangan sampai barakallahu fikum kita belajar agama Allah Jalla Subhanah, namun kita lolos dan lepas dari pencabutan sedikit demi sedikit. Kan begitu barakallahu fikum. Falidzalika al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di saat berbicara tentang as-sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan, ai bentuk orang yang berbarokah di dalam hidupnya, kullama zida ilmuhu zida tawadduhu wa rahmatuhu. Di saat seseorang itu ditambah ilmunya, bertambah ilmunya, maka bertambah pula ketawadduannya dan kasih sayangnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ilmunya lah, barakallahu fikum, untuk kita mengerti keinginan-keinginan buruk dan pintu-pintu yang akan dilaluinya oleh nafsu, awa nafsu kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, "Laisal 'aqilu allazi ya'riful khaira wasyarra, wa innamal 'aqilu idza ra'al khaira taba'ah wa idza ra'al syarra jtanabah." Kata Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, bukan yang dinamakan orang cerdas, orang pintar, orang berakal itu, kata beliau, orang yang mengerti kebaikan dan kejelekan. Bukan. Bukan rahimani wa rahimakumullah. Namun orang yang dikatakan pintar, cerdas, berakal adalah orang yang apabila dia melihat kebaikan, segera dia ikuti. Dan apabila dia melihat kebatilan, kejelekan, dia segera meninggalkannya dan menjauhkan diri darinya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Akhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui hal ini, barakallahu fikum, mari kita berusaha untuk mengundang dan mencari bantuan dan pertolongan Allah Jalla Subhanah. Semoga kita berharap kita menjadi menang dalam usaha mencari bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala tersebut. Yang kedua, yang harus barakallahu fikum kita ketahui, yaitu kita harus memiliki at-thiqatu binasrillahi azza wa jalla. Keyakinan yang tinggi akan pertolongan Allah Jalla wa'ala kepada al-haq dan ahlul haqqi. Allah Jalla wa'ala pasti akan menolongnya, barakallahu fikum, agar kita terus berusaha untuk melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri, berjalan di atas al-haq dan bergabung bersama ahlul haqqi, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita harus menanamkan ats-thiqatu binasrillahi azza wa jal, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak kabar gembira yang diberitahukan kita oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim akan janji-janjinya terhadap al-haq dan ahlul haqqi. Allah Jalla wa'ala yakulu fi kitabihi, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan al-haq dengan lisan-lisan mereka, kata Allah Jalla Subhanahu. Namun Allah Jalla wa'ala terus membela dan menyempurnakan nur cahayanya. Hafidhani wa hafidhakum Allah. Ini sesungguhnya bushra bagi orang yang berjalan di atas al-haq dan bergabung dengan ahlul haqqi. Bushra minallahi azza wa jal. Sudah berusaha orang-orang kafir untuk memadamkan cahaya Allah Jalla Subhanah, namun mereka tidak sanggup, mereka tidak mampu. Allah lah yang berjanji di dalam Al-Quran untuk menyempurnakan barakallahu fikum al-haq, membela al-haq barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala bercerita di dalam Al-Quranul Karim di saat berbicara tentang ahlul haqqi, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah Jalla wa'ala bercerita tentang adanya hizbus syaitan wa hizbullah, dan Allah memberitahukan yang namanya hizbullah itu pasti akan menang, beruntung, kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Di saat kemudian Allah Jalla wa'ala bercerita pula, Allah Jalla wa'ala melemparkan, meletakkan al-haq alal batil, fayadmagu. Lalu kemudian al-haq itu melumatkan al-batil. Dan al-batil itu akan lenyap, kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ini bushra sesungguhnya bagi kita yang berjalan di atas al-haq. Kabar gembira dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, pasti menang. Jangan khawatir. Tetapi sekarang yang saya ajak adalah, mari kita mengkaji dan mendalami, melakukan penilaian ulang dan secara total diri kita ini, rahimani wa rahimakumullah, untuk kemudian bisa murni berjalan di atas al-haq dan bergabung dalam barisan ahlul haqqi, rahimani wa rahimakumullah. Janji dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh sudah jelas. Wa aimullah, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasirur raqibu min san'a ila hadramau la yakhafuna illa Allah wa dhiba ala ghanamihi. Demi Allah, Allah Jalla wa ala pasti akan menyempurnakan, memenangkan barakallahu fikum agamanya, memenangkan al-haq. Pasti Allah Jalla wa'ala akan memenangkan al-haq, rahimani wa rahimakumullah. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam dalam hadis yang masyhur yang sering kita baca, yang mungkin sudah kita hafal, rawal Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadithi Al-Mughira ibn Syu'bah, dan datang dari belasan hadis sahabat yang lain barakallahu fikum, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, terus menerus tampil. sebagian kecil dari umatku, tidak banyak. Tidak banyak, rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala memberikan sifat melalui san nabinya alaihi salatu wassalam. Yang kecil ini, yang sedikit ini, yang tampil membela, memunculkan al-haq, zahirin, mansurin, mereka selalu tertolong dan dibantu oleh Allah Jalla Subhanahu. Mereka selalu barakallahu fikum tertolong, dibantu oleh Allah Jalla wa Ala, sampai kemudian penjagaan dan pemeliharaan Allah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan membinasakan, tidak akan memudaratkan ahlul haq ini semua orang yang menyelisihinya dan yang merendahkan dan menghinanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. La yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, tidak akan merugikan mereka, tidak akan menyakiti mereka, sampai memudaratkan mereka yang menyelisihi orang mereka, karena banyaknya yang menginginkan kerendahan dan kehinaan, yang inginkan kejatuhan dirinya, karena saking banyaknya. La yadurruhum, tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan membinasakan mereka. Ini kan ada jaminan dari Allah Jalla Subhanahu kepada al-haq dan ahlul haqqi, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di saat bertambah perlawanan, pelecehan dan penghinaan ahlul batil kepada ahlul haq, ini adalah liraf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jaminan jelas dari Allah Jalla wa Ala pada perjalanan al-haq dan ahlul haqqi, hafidhani wa hafidhakumullah. Maka yang tidak diperbolehkan adalah melakukan pencampur adukan pada diri kita sendiri. Kita melakukan pencampuran, kita berjalan di atas al-haq, tapi di satu sisi kita berjalan di atas kebatilan. Ini sangat-sangat berbahaya, barakallahu fikum. Atau kita bergabung dengan ahlul haq, lalu pada peluang yang lain kita bergabung dengan ahlul batil. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menyebabkan tercabutnya bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Saya mengingatkan ini buat diri saya dan segenap ikhwani dan akhwati fillah. Kita ingin menang karena pertarungan lama yang diawali oleh iblis laknatullah alaih akan berakhir dengan diawali ajal kita ini lebih dahulu datang sebelum datangnya hari kiamat, barakallahu fikum. Menakutkan, mengerikan, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga barakallahu fikum, mari kita melakukan koreksian kembali tentang perjalanan kita ini membela kebenaran, barakallahu fikum. Jangan sekali-kali ada padanya campur baur antara al-haq dengan kebatilan. Atau mungkin kita bergabung kepada ahlul haq dalam kondisi yang lain kita berjalan dengan ahlul batil. Ini sungguh sangat berbahaya. Pertama, Allah tidak mungkin akan menolong kita, barakallahu fikum, di saat kita melakukan usaha demikian. Kenapa? Allah Jalla wa'ala yakul, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Apalagi kalau kita dengan tenang, tentram, merasa tidak salah dan tidak berdosa, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Rahimani wa rahimakumullah. Ini langkah yang sangat berbahaya dan membahayakan diri kita sendiri. Apabila kita sudah sampai kepada taraf mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Apa mungkin? Sangat-sangat mungkin. Kenapa kok mungkin? Kita ini punya hawa nafsu, rahimani wa rahimakumullah, pada diri kita sendiri. Di luar kita ada lawan dan musuh yang berusaha untuk kemudian menggeret kita, memancing, memompa hawa nafsu kita sendiri. Ini yang menakutkan. Maka oleh karena itu, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwat fillah untuk kita sama-sama melakukan koreksian kembali, barakallahu fikum, pada diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Allah telah menjamin al-haq. Allah telah menjamin ahlul haq. Kita ingin masuk berjalan bersama al-haq dan ahlul haq. Ingin meraih dan mendapatkan jaminan dari Allah Jalla Subhanah, kemenangan, barakallahu fikum, dalam pertarungan yang sengit, yang berakhir, apakah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Jalla Subhanah, atau ke dalam neraka, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kan ngeri akhir dari perjuangan dan pertarungan ini. Apalagi kita hidup jauh dari zaman kerasulan, jauh dari zaman kenabian. Berontaknya hawa nafsu kita, kita temukan betapa gedenya, betapa besar, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak melakukan koreksian untuk kita bisa mengerem dengan rem cakram, apabila dia ingin masuk untuk kemudian dalam kebatilan, kita akan terus, barakallahu fikum, satu melahirkan dua kebatilan, kebatilan yang kedua akan melahirkan kebatilan yang ketiga, terus demikian sampai kita menemukan kenapa orang ini sulit untuk kembali kepada al-haq, padahal jelas di depannya itu al-haq, rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia bahasa dan kalimat hawa nafsu, rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sekarang kita mencoba kembali mengulangi lagi untuk kemudian mempertanyakan, mempersoalkan diri kita ini, sudah murnikah kita berjalan di atas al-haq? Kalau ternyata kita menemukan murni, fahmadillah ya abdallah, pujilah Allahu Jalla Subhanahu, dialah Allahu Jalla wa'ala yang telah membantu, barakallahu fikum. Kalau ternyata kita menemukan ada sesuatu, angkat tangan kepada Allahu Jalla wa'ala, meminta bantuannya, meminta pertolongannya, meminta perlindungannya. Jangan sampai kejelekan ini akan bisa menggeret kita ke lebih jauh, ke tempat yang lebih jauh lagi, agar Allah memberikan bantuan dan membantu untuk kita membuka pintu taubat, rahimani wa rahimakumullah. Di sana, atau mungkin pada diri saya dan kepada segenap ikhwani dan akhwat, ada keinginan kok berat untuk meninggalkan kebatilan, sesuatu yang haram misalkan. Kita menemukan di sana ada peran hawa nafsu, barakallahu fikum. Oleh karena itu, dengan kita berusaha menundukkannya dengan al-haq, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita berharap selalu pertolongan Allah bersama kita untuk kemudian kita menang dalam setiap kondisi. Jatuh kita. Mungkin iman kita lemah di dalam kekeliruan dan kesalahan. Kita cepat kembali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Ini yang kita inginkan di dalam hidup kita. Dengan al-haq yang kita berada di atasnya. Dan dengan ahlul haq yang kita bergabung bersamanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka di saat al-imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala bercerita yang mengomentari ucapan Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala al-mukhlisu. Orang yang ikhlas itu apabila suatu ketika muncul keinginan-keinginan untuk menjadi orang yang pertama, orang yang terdepan, orang yang tertinggi, orang yang teratas, wa huwa la yash'ur, dan dia tidak merasa di saat itu terbawa. Orang yang ikhlas itu fa idza utiba, apabila dia diingatkan dengan sikap yang berbahaya ini, tidak ada kata yang keluar dari lisannya alhamdulillah. Alhamdulillah yang Allah Jalla wa Ala telah menjadikan ada orang yang mau menjelaskan tentang aibku. Ada orang yang mau menasihatkan saya tentang aib saya. Ini namanya orang al-mukhlisu. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Fabarakallahu fikum. Dia memuji Allah Jalla Subhanah. Allah lah yang mendatangkan seseorang yang akan mengingatkan dia, menasihati dia. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia tidak mau menerima nasihat yang agung dan mulia dalam pandangan al-haq dan ahlul haqqi, berarti di sana ada permainan ittaba'a hawa, mengikuti barakallahu fikum hawa nafsunya rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu dikatakan hawa karena terus menjerongkokkan pengikutnya, pengekornya, penuhannya menuju lubang api neraka barakallahu fikum. Sehingga kita harus menyelamatkan diri. Kita harus melakukan koreksian. Jangan sering kita husnudzan pada diri kita ini. Jangan. Karena padanya tersimpan berbagai macam kejahatan. Jangan berhusnudzan selalu pada diri. Tapi yang kau harus miliki, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah su'udzan pada diri engkau sendiri. Selalu su'udzan pada diri engkau sendiri barakallahu fikum. Karena jikalau engkau su'udzan pada diri engkau, engkau akan terdorong untuk melakukan muhasabatun nafsi. Baca karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Madarij bab yang terkait dengan muhasabatun nafsi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita, termasuk yang akan menghalangi seseorang untuk muhasabah ke dalam, untuk melakukan koreksian ke dalam dirinya sendiri, yaitu husnul dhan bin nafsi. Berbaik sangka selalu pada diri. Keep, kata beliau, akan husnul dhan pada diri engkau. Di antara lambung engkau ini ada lawan dan musuh yang setiap saat barakallahu fikum akan menggoda, akan membisikkan yang jelek, yang busuk, sampai kemudian engkau berani berucap-ucapan yang tidak pantas untuk dikeluarkan oleh talibul ilmi, malu untuk diucapkan oleh seseorang yang mencium baunya sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memberitahukan tanda dari kecelakaan seseorang, kebinasaan seseorang, kullama zida amaluhu, di saat amalnya itu bertambah, zida husnul dhon bihi, di saat bertambah amalnya, tambah husnul dhon pada dirinya. Bertambah barakallahu fikum husnul dhon pada dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hafizani wa hafizakumullah. Falidhalika qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, yang membinasakan pada diri seseorang itu thalatha, tiga perkara tanda kebinasaan dan kecelakaan pada seseorang. Al-awwalu al-ujubu, memiliki sifat ujub barakallahu fikum, memiliki sifat ujub rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dhaka sahabiyul jalil Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, yang akan menggelincirkan, yang akan membahayakan, yang akan menjadi bumerang, yang akan menjadikan seseorang itu celaka, di antaranya adalah sifat ujub yang ada pada dirinya barakallahu fikum. Wasani yang kedua, katsratul kalami fima la ya'ni, banyak berbicara apa yang tidak berguna buat dirinya, tidak bermanfaat barakallahu fikum. Yang ketiga, yaitu dia yanha, melarang, tetapi dia yang mengerjakannya. Dia yang melarang, mencegah seseorang, tetapi dia sendiri yang melakukannya dan mengerjakannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tanda barakallahu fikum kecelakaan pada diri seseorang, semuanya ini adalah sungguh amat sangat mungkin munculnya pada diri kita sendiri. Sehingga kalau kita bersenjatakan dalam hidup husnudzan, tidak akan bersalah. Selalu kemudian barakallahu fikum benar, tidak akan melakukan kekeliruan dan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang akan menutupi dirinya dari muhasabatun nafsi, melakukan koreksian. Jangan-jangan saya yang menjadi penyebabnya ini semuanya. Kalau husnudzan pada dirinya, enggak mungkin akan dia lakukan hal seperti ini. Orang lain kok, dia kok, bukan saya. Dia, bukan saya. Ini yang akan muncul rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tertahan dari melakukan koreksian ke dalam barakallahu fikum. Kita mengerti Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ma'awukufihi alal haq, bersamaan kokoh dan tegar, kuat untuk kemudian melaksanakan al-haq. Beliau mengajarkan kita hal ini barakallahu fikum. Kita mengetahui beliau adalah terbaik umat Rasul alaihi salatu wassalam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Waqafan, keras memegang prinsip al-haq. Tapi beliau yang mengajarkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, lakukan koreksian pada diri-diri kalian